mendapatkan beban-beban atau kewajiban-kewajiban yang dia tanggung. Sehingga tentunya orang lima tersebut, kalau seandainya mereka mendapatkan, misalnya mendapatkan 50 juta, 50 juta misalnya, 50 juta, 1, 2, 3, 4, 5. Namun karena sesuatu hal sehingga wasiat tersebut berkurang, maka tentunya kekurangan tersebut ditanggung oleh lima orang tersebut. Wala farqa baina muqaddimiha wa mu'akhiriha, dan tidak ada bedanya orang yang pertama mendapatkan wasiat atau yang terakhir. Li'annaha kulluha tabarra'un ba'dal maut, karena harta tersebut tentunya seluruhnya ini bentuk sebagai derma, yaitu setelah kematian orang yang berwasiat. Bahwa jabat dafatan wahidah, maka tentunya setelah meninggal orang yang berwasiat tentunya akan dibayarkan satu kali itu juga. Tusawi ashabuha fil asri wa tafawatu fil miqdar. Disamakan asal dari pemilik tersebut, dan tentunya akan berbeda dari mikdar atau kadar atau ukuran yang telah diwasiatkan. Bahwa jabat al-muhasah, maka wajib untuk dihitung. Kamasail awli fil faraidi idza zadat ala aslul masal, sebagaimana masalah awl. Awl itu orang yang berhak mendapatkan harta waris, yang mendapatkan berhak banyak, misalnya dia mempunyai ahli waris 10 orang misalnya. Padahal di dalam faraid yang ini mendapatkan seperan, yang itu mendapatkan seperan. Nah, setelah dicatat ternyata kurang harta itu. Ini namanya aul. Jadi hartanya itu sedikit, namun yang akan mendapatkan harta warisan ini banyak. Makanya ini namanya aul. Di belakang soal nanti akan dibahas tentang cara menghitung aul. Di belakang kita nanti tatkala kita belajar tentang faraid. Misal dzalik sebagai contoh, lau asha li syahsin bi mi'ati riyalin. Kalau seandainya seseorang berwasiat untuk memberikan seseorang dengan sebanyak 100 riyal, 100 riyal. Ini karena saya orang Arab ini, jadi apa? Pakai riyal. Bisa nggak diganti dengan rupiah? Bisa. Ya? 100 ribu, ribu atau apa? 100 juta rupiah misalnya. Ini teman-teman harus perlu pandak bawa semedo. Wal benar dibaca dulu. Wali akal bimi ati rialin, dan yang lainnya dengan 100 rial juga. Berarti ini yang kedua. Wali khamis 50 riyalan. Wali salis 50 riyalan. Kemudian orang tiga orang, oh yang ketiga 50. Berarti berapa ini? Setengahnya dari 150.000. Orang yang ketiga misalnya C 50.000. Di sini ya. Wali Robi B 30 riyalan. Orang yang keempat mendapatkan 30.000. 34 D 30.000. Wali khamis bi 20 riyalan. Sedangkan yang kelima E 20 ya? Istrinya 20. Barat fasulu sumalihi mi'atu riyalin fakat. Sedangkan sepertiganya, sepertiganya dari hartanya hanya 100.000 saja. Ini wasiat. Harta wasiat. Wa matmu'ul wasoya 300 riyalin. Sedangkan kalau di jumlah ini berapa? 100. Berarti harta wasiat dari sepertiganya 300 berarti 100.000 ya. Bukan ini jumlahnya, jumlahnya wasiat ya, jumlahnya wasiat yang dia akan bayarkan ya. Jadi ada orang ini mau ngasih si A ini, mau ngasih si B ini, mau ngasih si C 50.000, mau ngasih G 30.000, E 20.000, sehingga totalnya 300.000. Ternyata setelah dia apa, dihitung-hitung hartanya dia, wasiatnya itu ternyata sepertiganya itu hanya 100.000. Kenapa kalau ada sepertiga? Karena wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta seluruhnya. Sehingga apa? Sehingga sepertiganya dari harta wasiat ini 100.000. Ini dimungkinkan hartanya berapa? 300. Ini harta tidak. Harta total, misalnya harta total. Faida nusibat mablag sulus ila mablag majmu'ul al-wasaya balagha sulusuhu fayu'ti kullu wahidin sulus ma awsa bihi aw ma awsa lahu bihi faqat. Sehingga apabila dinisbahkan dari sepertiga harta yang dia harta yang dia akan berikan kepada seluruh orang yang akan diwasiati, maka dia akan mencapai sepertiganya dari masing-masing sepertiga. Maka diberikan setiap satu orang sepertiga dari apa yang telah dia wasiatkan dari sepertiganya wasiat. Berarti ini dibagi orang lima. Ya, berarti ini dibagi orang lima. Satu tujuh dibagi orang lima. Iya. Tapi sesuai dengan kita. Sesuai dengan sepertiganya. Sepertiganya. Jadi sepertiganya ya. Jadi yang 100 dapat 33 ya. 33 11. Berarti ini 10. Sepertiganya gitu ya? Iya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga itu. Iya. Ini caranya menghitung wasiat yang kurang. Jadi nanti si A mendapatkan ini. Jadi si A mendapatkan 33.000 dari keseluruhan 100 dari sepertiganya wasiat. Jadi nanti si A mendapatkan ini, si B mendapatkan ini, sama si C mendapatkan ini 16.000, si D mendapatkan 10.000, si E mendapatkan 6.600. Ini menghitung wasiat yang awal masih kuat ya. Tapi kalau ahli warisnya mensetujui, boleh? Maksudnya gimana? Kalau ahli warisnya dapat warisan itu mensetujui, dikasihkan untuk wasiat ketiga, boleh gak? Ketika dari penguasa itu berarti boleh. Ya kalau musyawarah semuanya saling ridho silahkan. Boleh. Sama kita satu cuma. Hah? Jadi alih warisnya nggak dapat apa-apa. Wasiat. Ahli warisnya dapat berapa? 2/3. Ahli waris. Ahli waris itu siapa? Ada istrinya, ada anaknya, mungkin ada ibunya, ya. Itu namanya ahli waris. Berarti dapat 2/3. Yang seperti itu orang lain, orang yang diwasiati. Si A miskin sekali itu tak kasih. Itu janda tak kasih. Katakanlah ahli warisnya itu semuanya kaya, katakanlah kaya. Iya. Terus pengennya itu sesuai dengan yang diwasiatkan. Pengennya utuh semuanya diwasiatkan. Iya. Dan mereka semuanya itu apakah boleh? Boleh. Tapi harus ini berarti kurang nanti. Jatahnya ini berkurang. Habis lagi. Habis. Kalau ya, kan? Itu nggak apa-apa berarti. Iya. Habis nanti dia tidak dapat nanti. Iya, mas. Iya. Nah. Kalau misalnya itu tadi sepertiganya ahli waris kan adanya mendapatkan 2/3, 2/3 300.000 berapa? 200.000 ini total 300.000 jadi 200.000 praktikanya ini kalau mau dilunasi berarti ahliannya tidak dapat suge kabeh tidak apa-apa sepakat saya tidak apa-apa tidak dapat warisan yang dikasihkan 5 orang saja semuanya ridho tidak apa-apa. Sudah surat-surat duit ya semuanya orang kaya dalam lah semuanya ridho ahli warisnya semuanya ridho tidak apa-apa. Ini cara menghitung wasiat yang dari awal itu kurang dari berapa rupiah, aduh, harus ngitung real. Berapa real? 3.000. Nah, kita orang Indonesia nggak usah pakai real, pakai rupiah saja biar langsung bisa dicerna. Nanti ibu-ibunya tanya bapak-bapaknya. Tidak lihat. Ada gambaran ya ini. Apa contoh yang mudah? Kita teruskan. Kalau Syekh Habibullah Ta'ala wa min ahkamil wasaya, dan dari hukum-hukum wasiat, annal i'tibara bisihhatiha wa adamu sihhatiha fi halatil mauti. Walau asali waris wasara indal mauti ghairu waris. Wa anna i'tibara bisihhatiha, dan sesungguhnya i'tibar nilai waris itu pada sahnya tatkala wasiat tersebut. Wa adami sihatiha bihalatil mauti, dan nilai tersebut ternilai sah atau tidaknya wasiat tatkala seseorang tersebut tatkala meninggal. Fala al-sali waris, kalau seandainya seorang berwasiat untuk ahli waris, fasara inda mauti ghairu waris, maka tatkala dia akan meninggal, berarti wasiatnya itu bukan warisan. Paham? Bulat ya. Kalau indal mauti berarti belum apa? Belum meninggal ya. Kalau ba'dal mauti telah meninggal, jadi dia berwasiat sebelum meninggal. Kalau dia berwasiat sebelum meninggal, maka itu berarti bukan warisan, paham? Ada orang sakit, ya kan? Sudah dia ya memperingatkan, saya sudah tua, umurnya sudah banyak. Dan dia merasa dia akan meninggal, kemudian dia, kamu sana, si A sana, si B sana. Maka wasiat seperti ini bukan dinilai sebagai warisan, bukan dinilai sebagai warisan. Paham? Karena hukumnya nanti lain, warisan dengan wasiat seperti ini. Ibni tajaddud sahab al-wasiatu i'tibaran bihal al-mauti. Seperti saudara, saudara ini tentunya tidak dapat mendapatkan harta warisan tatkala di sana ada anak laki-laki, ya. Seseorang meninggal meninggalkan anak laki-laki, saudara-saudaranya tidak ada, karena anak laki-laki ini nanti yang akan mendominasi, ya. Sisa seluruhnya nanti akan diambil anak laki-laki, sehingga saudara dari si mayit tidak akan dapat, ya. Saudara si mayit tidak akan mendapatkan tatkala si mayit tersebut mendapatkan mempunyai anak laki-laki. Sahabat al-wiyas wal-awasiyatu i'tibaran bihalil mauti, maka sah wasiat tersebut ternilai sebagai halnya orang yang meninggal. sekarang membedakan antara wasiat dan warisan. Bedakan antara wasiat dan warisan dulu. Kalau seandainya seseorang ini sakit kemudian dia berwasiat sebelum matinya, kamu barep dapat rumah sana ya, kamu anak kedua dapat yang sana, kamu anak yang ketiga dapat yang sana, anak perempuan yang itu, maka pembagian seperti ini tidak dikatakan sebagai harta warisan, namun harta pemberian, yaitu hibah. Hibah bukan harta warisan di dalam syariat seperti itu. Ini namanya wasiat. Kemudian kita bedakan dengan seseorang yang dia meninggal dunia belum sempat membagi-bagi hartanya. Misalnya dia punya harta, seorang bapak punya harta, kemudian sakit mendadak, kemudian meninggal, belum sempat membagi hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya. Setelah meninggal, maka harta ini sebagai harta warisan. Maka harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang belum sempat dihadiahkan kepada anaknya atau belum sempat diwasiatkan kepada anaknya, maka nanti pembagiannya seperti pembagian harta waris. Dan harta waris itu nanti akan kita pelajari dalam ilmu maraid. Jadi berbeda, kedudukannya berbeda harta waris dengan harta wasiat. Kalau harta wasiat ya sudah, ini namanya pemberian, sudah tidak diapa lagi, sudah tidak dihitung-hitung lagi. Tinggal apa, diperjelas batas-batasnya. Nanti tentunya apa, seperti wasiat tadi, kamu dapat sana, maka seluruh anak berkumpul musyawarah batas-batasnya yang mana. Ini tinggal seperti itu. Adapun harta warisan, seseorang yang meninggal belum sempat wasiat, maka nanti akan dihitung seluruhnya. Di sana ada tanah, ada rumah, dihitung. Tanahnya luasnya berapa? Satu hektar misalnya. Anaknya berapa? Anaknya laki-laki 3, perempuannya 2. Istrinya berapa? Mempunyai ibu atau bapak? Maka nanti dibagi sesuai dengan ilmu faraid. Sehingga orang yang berwasiat sebelum matinya maka sah juga. Sah sebagai harta wasiat. Sehingga diatur wasiat. Wasiat secara syar'i itu artinya harta yang diberikan kepada selain ahli waris, itu namanya wasiat. Karena orang Indonesia sudah terbiasa menggunakan kata wasiat, sehingga ya wasiat itu pengertiannya menjadi umum ya, baik itu yang ahli waris atau bukan ahli waris disebut dengan wasiat. Dan harta wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris ini tentunya tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta totalnya. Adapun harta warisan ini wajib diberikan kepada seluruh ahli warisnya. Kalau memang orangnya tadi sebelum matinya tidak, dia tidak berwasiat kepada orang lain. Orang yang meninggal tadi tidak punya wasiat, maka pada asalnya hartanya seluruhnya dibagikan kepada ahli warisnya. Li'annahu halul ladhi yahsulu bihil intiqalu ilal waris wal musilahu wa bi'aksi dhalika walau ansa bi ghairi waris wa sara inda mauti warisan. Karena hal yang terjadi ini tentunya akan bersindang kepada waris, kepada ahli waris dan kepada orang yang berwasiat. Kalau seandainya seseorang berwasiat untuk selain ahli waris, maka tatkala dia berwasiat akan matinya menjadi ahli waris. Fa innahu la tasahul wasiyah, maka sungguhnya wasiat tersebut tidak sah. Misalnya begini, ada seseorang yang berwasiat, ada seseorang yang berwasiat nanti kalau saya mati saya akan memberikan harta kepada saudara saya, akan memberikan harta, beberapa harta kepada saudara saya. Padahal dia mempunyai anak laki-laki. Maka tatkala dia telah meninggal dan harta tersebut belum dibagi-bagi, maka harta tersebut sebagai harta waris. Sehingga saudaranya tadi tidak mendapatkan hak, karena harta tersebut telah menjadi harta waris dengan adanya anaknya laki-laki yang akan memberikan wasiat tersebut. Paham? Kalau dia memberikannya harta tersebut sebelum mati, maka tidak apa-apa. Nah, perbedaan antara wasiat dan warisan. Misalnya itu putri, perempuan. Kalau perempuan nanti ada, bisa. Tergantung nanti jumlahnya berapa yang lainnya. Kalau cuma anak satu, nanti mungkin bisa. saudara mendapatkan, karena anak satu hanya setengah dari hartanya, atau anak putri dua ini hanya mendapatkan 2/3. Wajahnya itu saya berikan ke anak itu, Mbak. Gimana? Wajahnya? Gimana? Wajahnya diberikan kepada lima ris. Misalnya tiap wajah anak kandung saya kasih sekian harta itu boleh. Itu namanya wasiat. Itu boleh. Namanya hibah itu. Kalau sebenarnya yang paling tepat itu hibah itu namanya. Kalau hibah itu pemberian sebelum matinya. Anak barat sana, anak kedua sana, itu namanya hibah. Boleh. Iya, boleh. Walaupun enggak sama. Walaupun enggak sama. Walaupun enggak sama. Itu nanti dapat warisan lagi. Kalau misalkan hartanya sisa. Sisa. Ya dapat lagi kalau memang enggak ada wasiat untuk orang lain. Misalnya kamu sana saudara, ternyata masih sisa, dibagi lagi. Kalau dia telah meninggal berarti dibagi waris namanya. Kalau waktu pembagiannya, misalkan suami meninggal dulu, ya. Istrinya masih hidup beserta anak-anaknya, itu nanti pembagiannya itu menunggu ibunya meninggal atau? Enggak, langsung. Langsung berarti. Langsung. Jadi anaknya dapat, istrinya dapat. Jadi nanti kalau ibunya meninggal lagi, ke anak-anaknya lagi. Iya. Ibunya punya apa atau enggak? Punya. Ya, kalau punya berarti dibagi lagi pada anaknya. Nanti insyaallah kita pelajari. Di Jawa itu ada pembagian warisan di berarti itu belum meninggal tidak boleh. Belum meninggal. Belum meninggal. Menghindari yang konflik. Ya, berarti itu namanya hibah itu namanya. Itu namanya hibah. Berarti tidak boleh. Boleh. Boleh. Maksudnya maksudnya itu pembagian ahli waris. Kalau secara syariat warisan itu kalau sudah meninggal dunia baru dibagi, itu namanya warisan. Kayak orang Jawa itu warisan itu ya. Memang apa istilahnya itu menjadi apa ya, menjadi rancu. Jadi patokannya seperti tadi ya, patokannya itu kalau harta warisan ini harta yang belum dibagikan, harta yang belum dibagikan dari orang yang mempunyai harta setelah mati. Setelah mati belum dibagi-bagikan, namanya ini harta waris. Tujuannya mereka untuk menghindari konflik. Iya. Sebenarnya kalau harta waris tidak mesti juga harus konflik. Kalau mereka tahu syariat agama, laki-laki dan perempuan lain. Ini kalau tahu agama, orang yang enggak tahu agama, laki-laki dan perempuan harus sama. Yang seperti ini yang repot seperti ini. Kalau orang tahu hukum agama, insya Allah enggak akan konflik. Ya, dengan harta apa? Dengan hukum warisan. Atau harta waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT langsung. Yang repotnya kalau tidak tahu hukum warisan tersebut, laki-laki dan perempuan disamakan. Kamalau awsa li akhihi ma'a wujudi ibnihi qala wasiyah summa mata ibnuhu fa'inahu tabatilul wasiyah in lam tujiz al warasan li'an akhahu sara indal mauti warisan. Kalau seandainya seseorang berwasiat kepada saudaranya laki-laki, namun dia mempunyai anak laki-laki. Saudara laki-laki berwasiat kepada saudara laki-laki, namun dia mempunyai anak laki-laki. Tatkala dia berwasiat, Kemudian ternyata anaknya laki-laki mati. Fa'inna tabtil wasiyatu. Maka akhirnya apa? Ya, wasiatnya batal. Inlam tajusir al-warasah. Li'ana akahu sora indal mauti warisan. Sehingga apa? Sehingga masalah anak laki-laki kemudian meninggal dunia, dan kalau dia telah berwasiat, maka tentunya apa, anak laki-laki anak saudaranya tersebut berarti menggantikan anak laki-lakinya. Tarattabu ala hadzal hukm aidan annahu la yasih qabul wasiyah wa la yamlikul musilahu al-ain al-musi biha ila ba'dal mautil musi li anna dzalika waqtu subutu haqqihi wa la yasihu al-qabulu qabla mautil musi. Sehingga hukum wasiat ini akan memberikan konsekuensi tidaknya sah, tidak sah menerima wasiat atau memiliki sesuatu yang telah diwasiatkan dari hajat tertentu kecuali diberikan setelah matinya orang yang berwasiat. Karena waktu setelah kematian adalah waktu yang telah ditetapkan haknya, dan tidak sah menerima wasiat sebelum kematian orang yang berwasiat. Paham gak? Seseorang wasiatnya, saya berwasiat untuk si A, si B, sana itu miskin, orang miskin, kemudian janda, tak kasih wasiat, maka wasiat tersebut tidak boleh diambil kecuali setelah kematian orang yang berwasiat. Jadi kalau ada wasiat, ini diambil setelah kematian orang yang berwasiat. Secara resmi atau belum? Siapa? Disaksikan. Disaksikan tetangga atau pejabat pemerintah. Ya nanti tidak terjadi persengketaan dan masing-masing ada saksi. Dan tentunya kalau dengan memanggil pemerintah, perangkat pemerintah dan apa? Tetangganya insya Allah lebih kuat. Ada bukti, ada surat menyuratnya, memang sampai kepada pemerintahan, tercatat. Ini akan menguatkan. Harta yang sudah diwasiatkan itu suatu saat misalnya berwasiat ada perlu, ada kebutuhan mendadak, jual boleh enggak? Tidak ada jalan lain, kata atas yang telah diberikan. Yang diwasiatkan. Terus ada ya. Terus ada gambaran. Sudah dibagikan atau belum harta wasiatnya? Belum. Kalau sudah disampaikan notaris apa? Sudah dibagi-bagi. Sudah dibagikan atau belum? Kamu itu sudah belum? Sudah. Kemudian ya. Ternyata suatu saat dia membutuhkan itu sendiri. Ya. Sendiri. Ya akhirnya seperti itu nanti. Awal. Seberapa hartanya sisanya adanya seperti itu. Dibagi sepertiga seadanya. Wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam.